Mitra bisnis, menurut Kwik Kian Gi, lebih didahulukannya kepentingan asing oleh elit-elit negeri ini nyata terlihat dari persoalan cost recovery minyak yang harus dibayarkan bangsa Indonesia kepada kontraktor dan perusahaan minyak asing. Menurutnya, meski cost recovery terbukti di markup nilainya hingga merugikan bangsa Indonesia, namun para elit seolah telah dicuci otaknya sehingga membiarkan persoalan itu berlangsung sejak dulu hingga saat ini. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, menurut pandangan Bapak, hingga kapan bangsa kita harus menanggung kerugian akibat cost recovery minyak ini? Sampai lunas. Cuma banyak orang mempermasalahkan, kok lucu. Mulai tahun 70 sudah tidak ada eksplorasi yang berarti, kok cost recovery-nya nggak habis-habis itu. Nah itulah yang membuat semua banyak orang, termasuk saya, berpikir itu dulu digelembungkan habis-habisan itu. Dan penggelembungan nilai cost recovery itu sampai berkali lipat ya Pak Kwik? Iya. Yang mestinya 15% de facto menjadi 30%. Ironisnya lagi, cost recovery itu harus dibayarkan Indonesia dalam bentuk minyak mentah yang harganya fluktuatif, ya Pak Kwik? Iya, keluarnya uang, dolar. Tapi dibayar dengan minyak. Kalau dibayar natura, ketika mereka mengeluarkan harga minyak 2 dolar, katakanlah rata-rata 3-4 dolar. Sekarang dibayar dengan minyak yang harganya 105, 110. Nah, itu berapa kali lipat lagi sudah? Keluar dolar kok dibayar minyak? Jadi dia kalinya sudah luar biasa. Baik Pak Kwik, apa benar persoalan ini bersumber pada lemahnya BPH Migas? Oh iya, saya tidak tahu persis pembagian tugas antara BPH Migas dengan Kementerian SDM. Tapi kalau bicara dengan orang-orang BPH Migas itu saya nggak ngerti juga cara logika mereka. Nampaknya mereka yang kena brainwash paling hebat. Ngototnya bukan main mempertahankan APBN jebol, terus kemudian begitu ngawurnya sampai di depan Metro kan mengatakan bahwa salah itu 10 dolar. Besar sekali biayanya. Lu bagaimana? Yang dijadikan patokan di dunia internasional 5 dolar, Saudi, Arab Saudi. Singapura 7 dolar, saya sudah cek kemana-mana kok. Jadi ini sudah kacau, yang ngawurnya luar biasa. Mempunyai kekuasaan begitu besar, akan tetapi nggak ngerti apa-apa, berani bicara, ngawur. Jadi ini diapakan bangsa ini? Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.